Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Fa insyaallah setelah libur kurang lebih 1 bulan, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qa'idul Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesaikan kaedah-kaedah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu qawaidu fi adillatil asma was sifat. Kaedah-kaedah ya dalam pendalilan nama dan sifat. Jadi ini digabung, kalau yang pembahasan dua bab sebelumnya kita bahas tentang kaedah yang khusus tentang nama Allah. Ya, kemudian bab kedua kita berbicara tentang kaidah dalam sifat, sekarang digabung. Karena nama dan sifat itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kata beliau rahimahullahu taala, al-qaidatul ula al-adillatul lati tuthbatu biha asmaullah taala wa sifatuhu hiya kitabullah taala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fala tuthbatu asmaullah wa sifatihi bi ghairihima awasifatuhu bi ghairihima. Kaidah yang pertama, bahwa dalil-dalil yang dengannya ditetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yaitu kitabullah dan sunnah. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara inilah yang dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata beliau, falatus batu asmaullah wa sifatuhu bighairihima. Maka tidaklah kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya dengan yang selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya kita menetapkan nama Allah dengan qiyas misalnya. Nah, ini enggak bisa. Ya. Dia hanya ditetapkan dengan apa? Al-Kitab wa Sunnah. Qala wa ala hadha fama warada isbatuhu lillahi ta'ala min dhalika fil kitabi aw sunnah wajaba isbatuh. Dibangun dari ini, maka apa yang warid, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, wajaba isbatuh, wajib bagi kita untuk menetapkannya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu nama atau suatu sifat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya. Sebaliknya, wa ma warada nafyu fihima wajib nafyu. Sebaliknya, kalau ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinafikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, wajib nafyu, wajib pula untuk menafikannya. Ya. Seperti sifat as-sinah, Allah ngantuk, ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Allah itu tidak ditimpa oleh rasa kantuk dan juga tidur. Ya, ini sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ketika itu dinafikan dalam Al-Qur'an, kita menafikannya. Kalau yang ditetapkan misalnya sifat nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Nah, sifat nuzul ini ditetapkan dalam hadis, hadis yang sahih. Maka kita tetapkan. Demikian juga istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa, ya, tinggi di atas arsy-Nya. Ini ditetapkan dalam Al-Qur'an. Maka sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian juga As-Sunnah, kita tetapkan. Sebaliknya sifat-sifat yang dinafikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk menafikannya. Ma'isbati kamali diddihi, wa ma lam yarid, wa ma'isbati kamali diddihi. Ya, yang disertai dengan penetapan kesempurnaan lawan dari yang dinafikan tadi. Ya, misalnya sifat maut dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak hanya menafikan sifat maut itu saja. tapi apa disertai dengan itsbati kamali diddihi, penetapan sempurnanya lawan dari sifat yang dinafikan tadi. Berarti apa? Kamalul haya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hidup yang maha sempurna. Ya, ketika apa? Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat maut dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak mati. Artinya apa? Kita tetapkan lawan dari mati tadi dengan kesempurnaan. Itu sifat kehidupan yang sempurna. Kemudian ini satu hal yang paling penting di sini, wa ma lam yarid itsbathuhu wa la nafyu fihi ma wajaba at-tawaqquf fi lafdhihi. Fala yuthbatu wa la yunfa. Nah, apa-apa yang tidak warid penetapannya, demikian juga tidak warid penafiannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka wajib tawakuf, berdiam diri, fi lafdhihi, dalam penetapan lafadznya. Ya, jadi kita tidak mengatakan sesuatu itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada penetapan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita juga tidak menafikan ketika itu tidak dinafikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka wajib bagi kita untuk tawakuf, at-tawakuf, ya. Fala yuthbatu wala yunfa, tidak kita tetapkan dan tidak juga kita nafikan. Ya, nanti beliau akan kasih contoh, apa contohnya yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, demikian juga tidak dinafikan. Li'adami wurudil isbat wa nafifi. Kenapa kita tawakuf? Karena tidak ada penetapan dan penafian yang warid. Ya, tidak ada penetapan dan penafian yang warid. Secara lafad ya, secara lafad. Ini lafad, beliau bicara tentang lafadnya. Lafadnya tidak kita tetapkan. Kenapa? Karena harus tauqifiyah dia. Ada ditetapkan dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah. Wa amma ma'nahu, ya. Adapun maknanya, fa yufsal fi, maka diperinci. Ya, maka diperinci. Fa in urida bihi haq yaliku billahi ta'ala fa huwa maqbul. Kalau maknanya itu ya, yang diinginkan dengan maknanya tersebut adalah suatu kebenaran yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang demikian diterima. Misalnya al-jihah, nanti beliau akan kasih contoh al-jihah, arah. Ya. Allah itu ya di suatu arah, terletak di suatu arah. Nah, yang dimaksud dengan arah di sini apa? Kalau arah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah berada di atas arasy-Nya, ya, maka arah disebut, arah tersebut kita tetapkan. Ya. Wa in urida bihi makna la yaliku billah azza wa jal wajaba radduhu. Namun sebaliknya, apabila makna yang diinginkan itu tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk menolaknya. Ya. Misalnya ketika kita mengatakan Allah itu ya diliputi oleh suatu tempat, maka kita tolak makna tersebut. Kita tolak makna tersebut. Allah fauqa ibadih, Allah itu berada di atas hamba-hambanya. Ya, fauqa makhluqatih, berada di atas makhluk-makhluknya, sehingga tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang mengatakan bahwa Allah berada di satu arah, kita meminta perincian dari dia. Apa yang Anda maksudkan dengan arah di sini? Ya, kalau misalnya kata dia, oh arah itu maksudnya adalah Allah di atas arasy-Nya, maka kita tetapkan, betul, ya. Tapi kalau misalnya dia katakan Allah itu berada di suatu tempat yang diliputi oleh makhluknya, maka hal yang demikian kita tolak. Ya. Maka ini apa intisarinya itu adalah apa? Kalau ada sesuatu sifat yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam Al-Quran, demikian juga di dalam As-Sunnah, demikian juga tidak dinafikan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ya, maka kita minta perincian apa yang diinginkan. Pertama, lafadznya kita tolak. Ini nggak ada nih dalam Al-Quran dan Sunnah ini. Nggak ada sifat ini. Ya. Namun secara makna bisa jadi benar, makanya kita minta perincian kepada dia. Apa yang dia inginkan dengan perkara tersebut. Nanti insya Allah dengan contoh, kita akan bisa lebih memahami apa yang diinginkan oleh beliau dengan kaidah ini. Kemudian kata beliau, wa amma ma'nahu fayusol fi. Oh, sudah tadi ya. Adapun maknanya diperinci. Kalau diinginkan dengannya adalah suatu kebenaran yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini mungkin diterima. kalau yang diinginkan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk menolaknya. Nah, sekarang beliau kasih contoh. Fa mimma warada itsbathuhu lillahi taala kullu sifatin dalla 'alaiha ismun min asma'illahi taala dilalatan mutabaqah au tadammun aw iltizam. Kata beliau, termasuk yang diisbatkan, ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah semua sifat yang ditunjukkan oleh salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu mutabaqah atau tadammun atau iltizam. Ini sudah lewat penjelasannya. Jadi kalau semua sifat yang ditunjukkan oleh satu nama, kan nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa? Terkandung sifat di dalamnya. Ya. Baik itu ditunjukkan secara mutabaqah, tadammun atau iltizam. Nah, ketika ada nama apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil dari nama-nama tersebut, maka kita tetapkan. Ya. Kemudian wa minhu, yang kedua, ini sifat yang pertama, sifat yang diambil oleh diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kok ada yang main bola? Enggak tahu ini, kok ada yang main bola ini di siarannya. Kemudian yang kedua, wa minhu kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alihi. Kemudian yang kedua, setiap sifat yang ditunjukkan oleh fi'il, oleh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi itu apa? Sifat yang diambil dari mana? Nama. Seperti sifat rahmah diambil dari sifat dari mana? Dari nama Ar-Rahman. Kemudian sifat apa lagi misalnya? Sifat Al-Qudrah diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Qadir, ya. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lain yang diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, di antara sifat lain, kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alihi kal istiwa 'alal 'arsy. Kemudian sifat yang diambil dari af'alullah, dari perbuatan-perbuatan Allah. Seperti sifat istiwa di atas 'arsy. Ya. Sifat istiwa itu diambil dari perbuatan Allah ketika Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya, tinggi di atas 'arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Wan nuzul ila sama'id dunya, sifat nuzul diambil dari mana? Dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang turun ke langit dunia. Ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Wal maji lil fasli baina ibadihi yaumil qiyamah. Demikian juga sifat maji, sifat datang, diambil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk memutuskan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabb-mu datang serta para malaikat, ya, bersaf-saf. Nah, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini kita ambil sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan perbuatan Allah. Wa nahu dzalika min af'alihi allati la tuhsa anwa'uha fadlan an ifradiha. Dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa terhitung jenisnya, demikian juga satuan-satuannya. Wa yaf'allahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi dari setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dari setiap af'allah, ya, itu bisa kita tarik sebuah sifat. Jika Allah Subhanahu wa taala melakukan istiwa, maka itu menjadi sifat bagi Allah. Allah istiwa al-'arsy. kemudian juga nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ini juga menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minhu, ya ini yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu al-wajhu wal ainan wal yadan wa nahwuha. Ya, di antaranya sifat wajah. Ini yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika apa? Dzul jalali wal ikram. Dan kekal abadilah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan, ya, dan keagungan. Jadi kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dua mata, demikian juga dua tangan, dan yang semisalnya. Apa dalilnya Allah memiliki dua tangan? Dihafalkan enggak dalil-dalil yang pernah kita baca? Terusnya itu hafal tuh. Misalnya tadi dikatakan Allah memiliki sifat istiwa. Apa dalilnya? Ar-Rahman, Al-Ars, Istawa. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul. Apa dalilnya? Itu tadi, ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila akhir hadis. Allah memiliki sifat maji, apa dalilnya? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah memiliki dua mata. Allah memiliki dua tangan. Apa dalilnya Allah memiliki dua tangan? Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis laknatullah alaih. Ma mana'aka antas juda lima holak tu biyadaya. Apa yang mencegah dirimu untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dengan kedua tanganku. Nah, ini kita tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sifat wajah, dua mata, kemudian dua tangan, dan yang semisalnya. Wa minhu al-kalam wal-mashi'ah wal-iradah bikismayhima bikismayha Al-Kauni wa Syar'i. Demikian juga kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Pak Rahmat? Allah memiliki sifat kalam. Nah. Ada nih apa dalilnya? Allah memiliki sifat al-kalam. Allah kan menceritakan tentang Musa, apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa. Dalil lain yang menunjukkan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Kalau ada salah seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar kalamullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Demikian juga masyiah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Demikian juga wal iradah bi kismaiha al-kauni wa syar'i. Demikian juga iradah dengan dua jenisnya, yaitu iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau iradah kauniyah itu adalah takdir Allah. Kalau syar'iyah itu adalah ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Kalau iradah kauniyah itu bisa jadi terjadi, ya, bisa jadi tidak terjadi. Kita para ulama misalnya memberi contoh keimanan Abu Bakar. Pada keimanan Abu Bakar itu terpenuhi dua iradah ini, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, Abu Bakar beriman, ini suatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi, maka terpenuhi padanya apa? Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah bergabung dia. Tapi di sana ada iradah syar'iyah tidak bertemu dengan iradah kauniyah. Contohnya kekufuran Abu Lahab. Ya, Allah tidak menginginkan kekufuran Abu Lahab. Yang Allah inginkan dia beriman secara syar'iyah. Tapi secara kauniyah terjadi. Waalaikumsalam. Untuk warga rumah dari bangku permen dan sekitarnya. Inna lillahi Baik, sebentar. wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa minhu ar-ridha wal mahabbah wal ghadab wal karaha wa nahuha. Contoh lain dari sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ridha. Ridha, mahabbah, ya, kecintaan, demikian juga ghadab, kemurkaan, dan al-karoha, ya, membenci. Contoh ridho apa? Rahmat. Itu bisa sebutkan dari surat Al-Bayyinah. Hah? Penyebutan sifat ridho. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Demikian juga mahabbah banyak sekali. Innallaha yuhibbu al-muhsinin. Banyak dalil tentang mahabbah. Al-ghadab murka dan yang semisalnya. Ya, al-ghadab karoha al-maqat, ya, contohnya kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun, amat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan dan yang semisalnya. Qala wa mimma warada nafihu anillahi subhanah li intifaihi wa thubuti kamali diddihi al-maut wa naum wa sinah wal ajz wal i'ya wa zulm wal ghaflah min a'malil ibad wa yakuna lahu mathil aw kuf aw kaf wa nahwi dzalik. Contohnya yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang dinafikan dan ditetapkan kesempurnaan lawannya, contohnya adalah al-maut, kematian. Demikian juga naum, ya, tidur. Sinah. Ngantuk. Kemudian ajz, lemah. Wal i'ya. Apa iya? Apa iya, Dan? Al-ai. Lupa saya apa al-ai. Az-zulm, ya, kezaliman, wal ghaflah, demikian juga lalai dari amalan-amalan hambanya. Wa yakuna lahum matsil, demikian juga bahwa dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala yang serupa dan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Walam yakullahu kufuan ahad. Nah, kalau dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam As-Sunnah, maka yang demikian pun kita nafikan. Yang demikian kita nafikan. Nah, sekarang selesai masalah. Sebenarnya mudah, ya. Pokoknya apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, kita tetapkan. Apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an, kita nafikan. Nah, sekarang permasalahannya. Wa mimma lam yarid isbatuhu wala nafyu, ya, lafzul jihah. Nah, termasuk satu yang tidak warid penetapannya tapi tidak juga dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya al jihah. Jihah, arah. Ya, falau sa'ala sa'ilun hal nusbitu lillahi ta'ala jihatan. Kalau ada orang yang bertanya, apakah kita menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala itu berada di arah tertentu? Ya. Ini kan enggak ada ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di arah. Ya. Maka secara lafaz kita enggak boleh menetapkan jihah itu sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala secara lafaz, ya. Maka qulna lahu, kita katakan kepadanya, lafzul jihah lam yarid fil kitab wa sunnah isbatan wala nafyan. Maka kita katakan kepada dia bahwa lafaz jihah, arah, itu tidaklah warid dalam Alkitab dan sunnah. Baik secara penetapan maupun penafian. Jadi tidak diterapkan lafaz jihah itu dalam Al-Quran. Demikian juga dalam As-Sunnah. Ya. Demikian juga wala nafian, tidak dinafikan, tidak ada penafian ya sifat jihah dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yughni anhu ma thabata fihima min anna Allah ta'ala fis sama. Maka sebenarnya sudah mencukupi kita menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Dalilnya ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada seorang budak, ya, ketika akan dibebaskan oleh tuannya, maka beliau bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Allah fis sama, kata dia. Allah di atas langit, katanya. Ya. Maka cukup bagi kita sesungguhnya untuk menetapkan yang semisal dengan arah ini, kita tetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Ya, tanpa kita harus menetapkan jihah. Kenapa? Karena lafaz jihah tidak warid dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa amma ma'nahu fa imma ayyuradu bihi jihatu sufl au jihatul ulu tuhitu billah au jihatu uluwin la tuhitu bihi. Adapun secara maknanya, maka bisa diinterpretasikan menjadi beberapa hal. Yang pertama, jihad di sini maksudnya jihatu sufl, arah bawah. Atau arah atas yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Atau arah atas yang tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada tiga kemungkinan kata beliau. Pertama, jihatu sufl, arah bawah, bahwa Allah itu berada di bawah. Atau Allah itu berada tinggi, akan tetapi arah itu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Atau arah di atas tapi tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga kemungkinan dari kata al-jihah ini. Fal awwalu batil, maka yang pertama batil. Ya, kalau kita katakan Allah berada di bawah, jelas batil. Limunafatihi liulubillahi ta'ala al-thabit bilkitabi wa sunnah wal akli wal fitrah wal ijma'. Karena penetapan arah bawah, ya, penetapan arah bawah ini adalah akan menafikan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diinginkan di sini jihah adalah jihatus sufl, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di bawah, ya, maka ini adalah penetapan yang batil, makna yang batil. Makanya nanti kita ketika ada yang bertanya jihah itu jihah maksudnya apa jihah? Ya, kalau ini maksud jihah bawah, arah bawah, ya sudah enggak ada. Ya enggak mungkin. Karena ketika kita menetapkan jihah atau arah bawah, kita akan menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Limunafatihi li'uluwillahi ta'ala. Akan menafikan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thabit bil-kitabi wa sunnah. Yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wal-akli wal-fitrah. Demikian juga ditetapkan. Ya, secara akal dan secara fitrah. Ya, secara fitrah itu ditetapkan. Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Ya, misalnya orang berdoa. Nggak ada orang berdoa lihat ke bawah. Nggak ada. Bahkan dai-dai sesat yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ya, tanpa sadar ketika mereka ceramah, ketika mereka berdoa, langsung ini deh. Ya, langsung nunjuk ke atas. Fitrahnya tidak bisa membohongi. Ya, fitrahnya enggak bisa dibohongi bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas, ya. Wal ijma, demikian juga dengan kesepakatan para ulama. Maka kemungkinan yang pertama bahwa jihad di sini al-jihad itu sufl, ya, itu dinafikan. Wasani batilun aidon. Yang kedua, apa yang kedua? Jihah ulu tapi meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihah ya apa? Arah tinggi tapi dia meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini disebut batil? Di annallaha taala a'zam min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung sehingga tidak mungkin diliputi oleh makhluknya. Ya, maka jihatul ulu pun ya tidak serta-merta kita benarkan apa yang dimaksudkan oleh jihadul ulud. Ya, tinggi di sini apa maksudnya? Kalau tinggi di sini ya masih diliputi oleh makhluknya, maka kita nafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung, tidak mungkin diliputi oleh makhluknya. Wasalis haq, yang ketiga baru benar. Lianna Allah taala al-ali fawqa khalqihi wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Yang ketiga baru benar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Di atas makhluk-makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin diliputi oleh ya makhluk-makhluknya apapun itu. Nah, sehingga kita apa? Kita katakan bahwa jihad di sini perlu perincian. Ya, secara lafaz kita tolak, sudah enggak ada. Tapi ada kemungkinan benarnya di sana, ada kemungkinan benarnya, ya. Allah itu kan tinggi, tinggi di atas arasnya. Berarti kan itu menunjukkan suatu arah. Ada kemungkinan benar ya, maka kita tanyakan kepada mereka apa yang kalian inginkan dengan al-jihah di sini. Kalau jihah yang dimaksud adalah arah bawah, kita nafikan. Kenapa? Karena itu akan menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan oh, maksudnya jihah di sini adalah jihadul ulu, jihad yang apa? Arah-arah yang tinggi, arah di atas. Maka apa yang mereka inginkan dengan arah di atas? Ada tafsirnya lagi. Kalau arah atas yang masih diliputi oleh makhluknya, maka kita nafikan. Tapi kalau maksudnya adalah arah atas, di mana Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluk-makhluknya, maka hal yang demikian kita tetapkan. Paham insyaallah kaidah ini? Baik, adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan penetapan kaidah yang pertama ini insyaallah kita akan bacakan pada esok hari bismillah taala. Baik. Insyaallah nanti kita mulai jam 6 lewat 5 ya. Jam 6 lewat 5 karena syuruknya jam 6. Atau cukup buat jam 6. Selesai kemudian ke sini atau jam 6 lewat 10 lah. Jam 6 lewat 10. Baik, nakifillah huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.